kejam sungguh kejam. Tega tega hatimu, tega sungguh, tega tega tega tega tega. Kejam hatimu, kejam sungguh kejam. Tega tega hatimu, tega sungguh, tega tega tega tega tega. Mengapa tak cukup bagimu terlalu